إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-6, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Abbas menukilkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di antara salah satu adab, yang menjelaskan di antara salah satu adab dari adab-adab ketika makan dan minum. Dengan makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kala ahadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang kalian telah selesai makan, maka janganlah dia mencuci atau membersihkan tangannya sampai dia menjilat tangan tersebut terlebih dahulu atau dijilatkan oleh istrinya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, hadis ini menyebutkan salah satu di antara adab di dalam agama Islam ketika makan dan minum. Dan sekali lagi, ini juga menegaskan kepada kita apa yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sempurna sampai dalam berbagai macam perkara telah dijelaskan dan telah diajarkan adabnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang adab-adab makan dan minum, maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam mengajarkan adab-adab sebelum makan, juga mengajarkan adab-adab ketika makan, dan juga mengajarkan adab-adab setelah makan. Sebelum makannya, ketika sedang makan atau minum, setelah makan atau minum, semuanya sudah diajarkan adabnya. Agar kemudian dalam hal ini ketika kita menjalani kehidupan dunia, lebih terkhusus adalah ketika kita saat makan dan minum, maka kita betul-betul terbimbing dengan syariat Islam. Nah, setelah kita singgung tadi bahwasannya di dalam agama Islam mengajarkan adab-adab sebelum makan, ada pula adab-adab ketika makan, dan ada pula adab-adab setelah makan. Adapun adab yang mesti kita perhatikan sebelum makan, yaitu adalah memperhatikan makanan yang hendak kita makan tersebut. Hendaklah makanan ataupun minuman yang hendak kita masukkan ke dalam tubuh kita itu dari makanan-makanan yang thayyibah. Makanan-makanan atau minuman yang baik. Baik itu dari sisi zatnya, atau pula baiknya makanan dan minuman itu dari sisi cara memperolehnya. Kita harus memperhatikan. Jangan kita memasukkan ke dalam perut kita makanan-makanan yang tidak baik. Baik itu disebabkan karena cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, atau memang jenis makannya itu tidak baik. Apabila kita mengetahui bahwasannya makanan ini merupakan makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka jangan dikonsumsi. Jangan ridho, jangan rela, jangan biarkan kalau tubuh kita ini kemudian darahnya ini, dagingnya ini bertumbuh dari makanan yang dihasilkan dengan cara yang haram. Dengan cara mengambil milik orang lain tanpa hak. Dengan cara ghish, menipu. Dengan cara korupsi. Dengan cara merampas, dengan cara riba, atau dengan cara-cara yang lainnya. Atau dengan cara-cara yang lainnya, dan cara-cara tersebut merupakan cara-cara yang dilarang di dalam syariat Islam, diharamkan. Maka makanan ataupun minuman, atau secara umum hasil dari upaya, usaha, yang kita gunakan dengan cara yang diharamkan di dalam syariat Islam, maka jangan biarkan makanan tersebut kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga makanan yang haram tersebut kita konsumsi, lalu kemudian membentuk daging, darah kita bersumber dari makanan-makanan yang diharamkan tersebut. Na'udzubillah. Ini bisa jadi menjadi sebab seseorang itu berat di dalam menjalani agama. Berat untuk taat kepada Allah. Berat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan karena darah, daging, dan yakni saraf-saraf yang ada di dalam tubuhnya itu dibesarkan dengan makanan-makanan yang diharamkan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan daging yang tumbuh dengan makanan yang diharamkan, maka sungguh api neraka itu sangat pantas untuk melahap daging tersebut. Al-lahmun nabit fil haram fannaru aw nabit. Daging yang tumbuh dengan makanan-makanan yang haram, neraka jahanam itu sangat pantas untuk melahapnya. Dalam artian apa? Dalam artian ketika seseorang tumbuh dewasa besar, kesehariannya mungkin mengkonsumsi, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, apakah zatnya ataupun cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka orang tersebut adalah orang yang pantas untuk dilemparkan ke dalam api neraka, sehingga sebaliknya dia tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Sehingga harus betul-betul memperhatikan dari mana makanan ini didapatkan. Oleh sebab itu masyhur dari kalangan para istri-istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sang suami mendatangkan membawa rezeki, membawa harta, membawa penghasilan, maka sang istri menanyakan, dari mana mendapatkan makanan dan minuman ini? Dari mana? Demi Allah, kami, kata mereka, para istri, lebih tahan dari kelaparan dunia, namun kita tidak tahan dengan panasnya siksa neraka. Artinya apa? Mendingan kita lapar. Mendingan kita tidak makan. Mendingan kita tidak minum. Mendingan kita kehausan dibandingkan harus makan dan minum dari makanan-makanan yang didapatkan dengan cara yang diharamkan. Kenapa? Kalau sempat ada makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya yang bersumber dari makanan yang haram, yang dihasilkan dengan cara yang haram, maka orang tersebut, kata Rasulullah, adalah orang yang sangat pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fantabihu ya ibadallah, maka perhatikan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita mendapatkan hasil yang sedikit atau mungkin bahkan mungkin kurang dalam satu waktu, namun kalau kita mendapatkan itu dengan cara yang halal, maka ini tidak kemudian tidak akan bisa dibandingkan dengan meskipun banyak penghasilan namun dengan cara yang diharamkan dalam syariat. Mendingan sedikit, mendingan cukup, dibandingkan harus lebih dan banyak dengan cara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, maka harus diperhatikan halnya. Maka harus diperhatikan. Demikian pula makanan yang hendak kita masukkan ke dalam tubuh kita itu juga harus baik dari sisi zatnya, dari sisi jenis makanannya. Jangan memasukkan di dalam tubuh kita makanan-makanan yang kemudian akan memudaratkan kita. Oleh sebab itulah di dalam syariat Islam mengharamkan minuman khamar atau seluruh dari yang dikonsumsi yang dengan sebabnya itu akan menghilangkan akal sehingga merusak saraf, merusak pikiran, merusak otak, merusak jiwa seseorang menjadi gila dan seterusnya. Ini dilarang di dalam syariat Islam dan diharamkan dalam syariat Islam disebabkan hal tersebut adalah makanan yang memudaratkan. Makanan yang memudaratkan. Sehingga dilarang di dalam syariat Islam. Sehingga seluruh dari makanan-makanan yang dapat memudaratkan kita, maka di dalam syariat Islam tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Janganlah kalian wahai manusia mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Jangan. Sehingga apabila Anda mengetahui apabila ini dikonsumsi dapat mencelakakan kita, maka jangan dikonsumsi. Itu adalah diharamkan. Oleh sebab itulah dalam hal ini sangat jelas bahwasannya syurbud dukhan, merokok, itu merupakan diharamkan di dalam syariat Islam. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena merokok, asap yang kemudian dihirup masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru, telah dinyatakan oleh seluruh kedokteran bahwasanya itu akan merusak organ tubuh kita. Sampai-sampai dalam bungkus-bungkusnya, di baliho-balihonya, tertulis di situ, merokok dapat membunuhmu. Bukan hanya sekedar menimbulkan penyakit, sampai pada tingkatan merokok dapat membunuh. Sehingga kalau kita pahami, seseorang yang kecanduan dalam merokok, ini secara tidak langsung dia telah melakukan perkara-perkara yang dapat membunuh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak ragu kalau merokok hukumnya adalah diharamkan. Disebabkan karena benda tersebut apabila dikonsumsi, apabila dipakai, maka dapat menimbulkan kemudharatan dengan bentuk apapun. Sebagian kemudian mencari alasan, oh itu kalau rokok yang terdapat terdiri dari atau buat dari tembakau atau yang lainnya, campuran-campuran. Tapi kalau merokoknya yang elektrik, apa namanya itu? Vape. Iya. Yang pakai baterai. Ya, bukan dari tembakau, namun pakai cairan. Nanti diletakkan di alatnya tersebut, kemudian ada nanti hirup sambil tetek-tetek-tetek seperti merokok rasanya dan mengeluarkan asap yang tebal. Itu pun juga menimbulkan kemudharatan. Itu pun menimbulkan kemudharatan, tetap tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Di sisi lain, bahwasannya tradisi kebiasaan seperti itu merupakan kebiasaan orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikenal sebagai orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik, kebiasaan mereka seperti itu. Sehingga kalau dari kalangan kaum muslimin ada yang seperti itu, na'udzubillah, kalau seandainya dari kalangan ahli sunnati wal jamaah atau salafiyun, maka ini adalah perbuatan meniru orang-orang fasik. Meniru gaya hidupnya orang-orang jahat. Nah, tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, intinya kembali kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum makan maka kita harus memperhatikan yang hendak kita makan atau minum. Kita harus memperhatikan. Jangan membiarkan di dalam tubuh kita dimasukkan makanan-makanan yang tidak baik. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau secara umum para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan, mengkonsumsi dari makanan-makanan yang baik yang Allah telah rizkikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum, atau kulu min thayyibat, wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Kaum mukminin mereka juga diperintah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin, para rasul juga diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Kaum mukminin secara umum juga diperintah untuk memakan dengan makanan-makanan yang baik. Nah, baik dari cara mendapatkannya, baik pula dari jenis zat makanan tersebut. Nah, kemudian di antara Ada pula yang kita mesti untuk memperhatikan sebelum makan, yaitu niat kita dalam makan ataupun minum. Ya, namanya makan atau minum itu merupakan kebutuhan primer kita, ya, kebutuhan dasar. Orang itu tidak akan mampu bertahan kalau kemudian hidup, kalau kemudian dia tidak makan dan tidak minum. Nah, meskipun dia mungkin bertahan beberapa hari, pasti ujung-ujungnya kalau tidak makan, tidak minum, pasti akan meninggal, wafat, mati. Sehingga itu memang kebutuhan dasar manusia, makan dan minum. Sehingga memang di sisi lain, makan dan minum itu merupakan ya ini kebiasaan, kebutuhan kita yang menjadi kebiasaan kita dalam sehari-hari. Namun siapa sangka ternyata ketika kita makan dan minum, ternyata juga akan bernilai pahala. Siapa sangka ternyata ketika kita makan, kita minum, itu ternyata kita berpahala dengannya. Bagaimana cara untuk kemudian ketika kita makan dan minum akan bernilai pahala? Dengan niat yang ada di dalam hati kita. Nah, niat kita untuk apa makan tersebut? Kalau niat kita baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kita makan, nah, biar nanti kuat. Nah, sholat tarawihnya, biar nanti kuat. Ibadahnya, biar nanti kuat. Baca Al-Qur'annya, biar nanti kuat dalam belajar. Dia makan dengan niat tersebut. Maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu berdasarkan niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, dia akan mendapatkan kebaikan. Ternyata apa? Makan dan minum di sisi lain itu kebutuhan atau mungkin kebiasaan kita yang menjadi kebutuhan mendasar kita, ternyata akan bernilai pahala yang disebabkan apa? Niat yang kita sertakan ketika kita makan dan minum tadi. Sebaliknya pula, ternyata makan dan minum di sisi lain tadi dapat mendatangkan pahala, di sisi lain juga dapat mendapatkan mendatangkan dosa. Disebabkan apa? Ya, disebabkan niat. Nah, seperti contoh seandainya ada seorang perampok, kutta'u tariq, penyamun, pembegal, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok kriminal. Namanya membegal, ini harus butuh tenaga. Akhirnya dia apa? Makan biar nanti ketika kita membegal, kita lincah. Kalau dia mungkin nanti melawan, kita juga bisa melawan, kuat. Jadi dia makan itu untuk melancarkan aksi kriminal dia. Dia makan itu untuk melancarkan perbuatan dosa dia. Maka ketika dia makan tersebut, ini sebagai termasuk di antara wasilah sehingga mulusnya rencana dia dalam melakukan kejahatan, maka dia pun mendapatkan dosa. Al-wasail laha hukmul maqasid. Perantara itu memiliki hukum tujuan. Kalau tujuannya baik, maka perantara-perantaranya itu akan menjadi baik. Kalau tujuannya jelek, maka perantara-perantaranya juga akan bernilai jelek. Nah, meskipun secara asal itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Nah, contoh lain, ketika di sana mungkin terjadi pertikaian antara dua kampung, dua kubu, yang kedua-duanya adalah dari kalangan kaum muslimin. Mereka ya ini saling menyerang, bahkan saling membunuh. Bahkan saling membunuh. Kampung A dan kampung B. A menyerang si B, sebaliknya juga. Kadang B menyerang kampungnya si A. Saling membunuh. Nah, di tempat lain, di kampung C, di dalam pasarnya menjual senjata-senjata tajam, pisau, parang, arit. Nah, ya secara asal boleh. Parang untuk berkebun, arit untuk mungkin untuk ini mencari rumput makanan sapi ataupun kambing, pisau untuk keperluan dapur atau yang lainnya, secara asal boleh. Namun, kalau kita mengetahui di antara pembeli itu berasal dari kampung A, atau kampung B yang tadi saling menyerang, maka kita tidak boleh menjual di kampung tersebut. Kenapa? Karena ketika Anda menjual di kampung tersebut, maka ini sebagai wasilah, sebagai perantara yang kemudian nanti senjata tajam tersebut, parang tersebut digunakan untuk membunuh sesama muslim. Tidak boleh. Nah, ini perantara. Karena tujuannya untuk haram, maka perantaranya tidak boleh. Nah, seperti inilah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hal makan dan minum juga. Dalam hal makan dan minum juga sama. Nah, kalau kita niatnya baik, maka akan bernilai pahala dengan makan dan minumnya gitu. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, seperti pula bekerja, berusaha, mencari ma'isyah seorang suami. Jangan disangka bekerja, mencari uang, mencari ma'isyah, ini jangan disangka itu hanya kebutuhan-kebutuhan yang di luar dari nilai ibadah. Jangan disangka demikian. Seorang yang mencari nafkah, seorang suami yang mencari nafkah, mencari ma'isyah, sehingga mengeluarkan keringat yang bercucuran, letih, lelah, mungkin terkadang bergadang dengan pekerjaannya yang dengannya dia mencari nafkah. Ternyata ini pun bernilai pahala. Bernilai pahala. Bernilai sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ala ahli yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah." Apabila seorang laki-laki memberikan infak, memberikan nafkah kepada keluarganya, yahtasibuha, ini syaratnya, yahtasibuha, syaratnya adalah dia ihtisab, maka akan bernilai sedekah. Kapan nafkah seorang suami kepada keluarganya itu akan bernilai sedekah? Syaratnya adalah ihtisab. Apa itu ihtisab? Meniatkan untuk mencari pahala. Sehingga dengan niat dia untuk mencari pahala, dengan nafkahnya dia yang dia berikan kepada keluarganya, itu merupakan bentuk sedekah. Nah, hatta lau taj'ala, hatta lau an taj'ala luqmatan fi ma fi imra'atik, meskipun hanya satu suap yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu juga sedekah. Nah, itu merupakan sedekah dengan apa? Dengan syarat niat yang mengharapkan pahala. Kalau dia kerjanya hanya sekedar mungkin menyatakan iya, ya ini memang kebutuhan kita saat berkeluarga yang harus kerja, tanpa meniatkan, tanpa memperhatikan niat dia dalam mencari nafkah, maka dikhawatirkan 10 tahun, 20 tahun dia bekerja ternyata sama sekali tidak bernilai pahala. Nah, tidak bernilai pahala. Ya, dia mendapatkan rezeki, dia mampu menghidupi keluarganya. Tapi kan kita selaku seorang muslim, kalau kita mengetahui ternyata di situ ada nilai lebih, maka kita ambil nilai lebih tersebut. Yaitu apa? Di samping itu kebutuhan memang dasar kita. Di samping itu merupakan kebutuhan keluarga kita. Ya, di samping itu memang seharusnya bagi seorang yang berkeluarga, dia harus mencari ma'isyah, mencari nafkah. Ternyata di sisi lain juga kita mendapatkan peluang itu sebagai sumber pahala untuk kita sebagai seorang suami. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat dalam hal ini. Suatu perkara yang terkadang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Namun ternyata dengan niat kita, hal tersebut menjadi nilai pahala. Tidur juga demikian. Tidur jangan dikira itu hanya sekedar ya ini kebutuhan kita biasa, tradisi kebiasaan. Ya ternyata tidur pun dapat menilai mendatangkan pahala. Ketika seseorang apa? Meniatkan istirahatnya dia agar kemudian nanti ketika datang waktu ibadah dia tegar, bugar, tidak ngantuk, tidak lemas. Dia tidur istirahat biar nanti ketika ta'lim dia kuat dalam mencatat. Demikian. Akhirnya apa? Tidurnya dia itu akan bernilai pahala. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimahullah, kembali dalam permasalahan di antara adab seseorang sebelum makan, yaitu dia harus memperhatikan niatnya. Dia harus meniatkan ketika dia makan dan minum ini untuk menguatkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang lain yang ini merupakan yang sunnah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga, bahwasannya yang dianjurkan ketika hendak makan itu dianjurkan makannya itu di lantai, dalam artian hidangannya itu diletakkan di atas lantai, bukan di atas meja-meja makan ketika hendak disantap. Ya beda kalau makanan yang belum santap, ya terserah mau ditaruh di mana. Tapi kalau makanan yang hendak disantap sudah mau dihidangkan untuk disantap, maka bagusnya sunnahnya itu makannya di atas lantai. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik ini mantan pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjabat sebagai khadimun Nabi, pembantunya Nabi selama 10 tahun. Sehingga beliau sangat paham seluk-beluk bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktivitas beliau di dalam rumah itu seperti apa. Beliau sangat paham, termasuk adalah ketika beliau tidak makan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi syukur rajatin. Nah, di sini disebutkan ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma, penafian, menandakan apa? Rasulullah tidak pernah apa? Disebutkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah makan ala khiwan, makan di atas meja. Beliau tidak pernah. Sehingga menandakan apa? Beliau makannya itu di lantai. Diletakkan di lantai. Lah kalau warung makan gimana, Ustaz? Nah, yang kita bicarakan itu adalah apa? Kehidupan rumah tangga. Rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara terkait dengan warung makan, rumah makan dan yang lainnya, ya ini berbicaranya dengan lingkup yang luas manusia. Nah, meskipun dalam hal ini ya tidak menutup kemungkinan ada mungkin di sana warung-warung makan yang hidangannya itu taruh di lantai, ya tidak menutup kemungkinan ada, tapi tetap semua itu kembali kepada urf, keumuman manusia. Nah, keumuman manusia dan ya manajemennya yang memiliki rumah makan tersebut, kalau dia memang tidak mengatur makan di atas lantai, memungkinkan semuanya bersih, rapi dan bagus sehingga menarik pelanggan, ya tidak masalah. Kalau mungkin membutuhkan karena tidak memungkinkan makan di lantai harus pakai meja, ya silakan. Itu uruf, kebiasaan manusia, masyarakat. Namun yang kita bicarakan itu adalah kehidupan rumah tangga yang kita memiliki kepemimpinan dalam tersebut. Yang kita memiliki apa? Ruang untuk memimpin dalam keluarga tersebut. Sehingga kalau kita mengerti ternyata Rasulullah tidak pernah makan di atas meja, ya alangkah baiknya. Ketika kita makan, ya hidangannya taruh di lantai. Duk, Dek, Umi, siapkan makanan. Abi mau makan. Ya, taruh di lantai. Nasinya, sayurnya, lauknya, minumnya, disiapkan di lantai. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duduknya juga ketika hendak makan harus dengan duduk-duduk yang sopan. Apalagi kalau makannya itu di tempat ramai. Jangan duduknya itu seperti duduknya orang yang pencilaan. Naruh kakinya sembarangan. Ya. Di situ ada orang yang mungkin lebih tua. Harus dengan adab. Harus dengan adab ketika duduk, ketika hendak makan. Demikian pula Yang mesti diperhatikan ketika seseorang hendak makan adalah dari sisi kebersihan. Ya, mencuci makan, mencuci tangan sebelum makan. Nah, karena ya apalagi yang mereka berprofesi yang tempat kerjanya itu interaksinya dengan sesuatu yang kotor. Nah, kotor dalam artian itu bukan apa ya, kotor ya tanah, debu, ya kan, lumpur, petani, pekebun, atau interaksinya itu dengan bahan-bahan kimia, oli, bensin, dan yang lainnya. Nah, ini semua kalau tidak memperhatikan adab ketika hendak makan, yaitu dengan cara mencuci, ya akan memudaratkan dia. Dia makan, tangannya banyak tanahnya. Dia makan, tangannya berlumuran oli. Mau makan cuma di situ kan? Ada ya sih, ada kuman sedikit atau banyak yang akan menempel di makanan tersebut. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita. Khawatir itu akan menjadi sebab sumber penyakit pada tubuh kita. Sehingga kita termudorotkan dengan sebab tersebut. Nah, demikian pula sebelum kita makan. Di antaranya adabnya adalah ketika kita mungkin pulang kerja, kita tidak tahu sang istri, sang bidadari kita yang ada di rumah ini makan masak apa, sayur apa, lauknya apa, kita tidak tahu. Nah, pas sampai rumah dihidangkan, Masya Allah, sate, sayur terong. Kebetulan dia tidak suka terong ya. Ini bukan menyindir atau menjatuhkan orang yang favoritnya terong. Ini kebetulan sang suami ini tidak suka terong. Pas dia datang dihidangkan, ya ternyata sayur terong. Ternyata dia tidak senang dan tidak selera dengan sayur terong tersebut. Maka di antara adat yang mesti untuk diperhatikan, ketika kita mendapati makanan yang kita tidak senang dengannya, jangan kita celah. Jangan kita celah. Jangan kita hina makanan tersebut. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan apapun. Kalau beliau selera, maka beliau menyantap dan memakannya. Namun kalau beliau tidak selera, maka beliau meninggalkannya. Sehingga permasalahannya bukan dia selera atau tidak selera, berarti kalau tidak selera tercela. Tidak. Seseorang tidak selera atau tidak senang dengan suatu makanan itu pribadi dia, boleh-boleh saja, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda tidak suka dengan hidangan tersebut yang dihidangkan oleh istri atau mungkin oleh saudara yang lainnya yang memberikan kepada kita, ketika kita selera dan tidak suka, maka jangan mencela makanan tersebut. Kalau memang Anda senang, selera, berminat untuk menyantap, silahkan disantap, silahkan dimakan, silahkan diminum. Kalau seandainya tidak suka, ya biarkan, tinggalkan makanan. Jangan kemudian dihina atau dicela. Di antara adab juga yang perlu untuk diperhatikan ketika seseorang hendak makan, yaitu dianjurkan makan dengan cara berjamaah. Nah, makan berjamaah. Kalau makan sendiri-sendiri ya boleh, tidak ada larangan. Namun yang afdol, ketika seseorang memungkinkan untuk makan secara berjamaah, maka lakukan hal tersebut. Apakah sesama teman satu kelas atau sesama saudara, ikhwan yang lainnya, ketika ada acara ya jamaah kumpul bareng. Nah, kumpul bareng. Meskipun tidak harus dijadikan satu ya, meskipun tidak harus dijadikan satu, namun berjamaah itu berkumpul. Berkumpul bareng-bareng kita makan. Kita makan seperti ini. Kalau di rumah ya memungkinkan kita berjamaah dengan anak istri kita makan bareng. Ini merupakan amalan yang sunnah di antara adab yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ijtami'u 'ala tu'amikum yubarik lakum fi." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtami'u ala tu'amikum yubarik lakum fi. Berkumpullah kalian ketika kalian makan. Siapa tahu dengan harapan makanan tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan secara kejiwaan itu memang makan berjamaah itu betul-betul berbeda dengan makan sendiri. Kadang kita kalau makan sendiri dengan menu yang di hadapan kita itu kita tidak selera, tapi giliran makan berjamaah itu selera. Apalagi kalau makan berjamaah itu disertai saling cepet-cepetan rebutan. Ayo cepet habis. Ya, itu tambah masya Allah enak itu makan. Ya bukannya berarti menganjurkan ayo rebutan kalau makan. Nah, namun momen-momen tertentu dengannya kita akan merasakan makan berjamaah itu nikmat. Karenanya itu dianjurkan di dalam syariat Islam. Nah ini masyarakat muslimin ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa adab makan dan beberapa adab sebelum makan dan minum. Nah di sana ada pula adab ketika seseorang makan. Ketika dia makan. Jadi sebelum makan dia harus perhatikan adab-adabnya. Ada pula maka adab ketika seseorang makan atau minum. Atau tadi ada yang terlewat ya sebelum makannya. Yaitu apa? Membaca basmalah apa yang paling terpenting. Nah, membaca basmalah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada seseorang anak kecil ketika hendak makan, Rasul mengatakan, "Ya gulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Ketika anak kecil ini mau makan, maka Rasulullah berpesan, "Wahai anak kecil, bacalah bismillah ketika hendak makan. Wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik dan makanlah makanan yang terdekat denganmu." Jadi syahidnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca basmalah ketika hendak makan. Paling minimal bacaan basmalah yaitu dengan lafaz bismillah. Al-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala beliau ditanya bagaimana kalau seandainya membaca bismillahnya itu secara dengan bacaan lengkap dengan lafaz yang lengkap dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka Syaikh bin Baz rahimahullahu taala beliau membolehkan. Beliau membolehkan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa idza nasiya ayyadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Bacalah bismillah. Dan jika kalian lupa, ternyata lupa membaca bismillah pada awal kali hendak makan, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu ketika engkau mengingat. Atau dengan lafaz yang lain, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Maka ini juga perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintah untuk membaca basmalah ketika hendak makan. Yang menandakan perintah tersebut hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kalau seseorang lupa membaca basmalah ketika hendak makan, yang terjadi itu apa, ikhwan? Syaitan ikut makan bersama dia. Syaitan ikut makan bersama dia. Nah, tapi ketika seseorang yang lupa membaca basmalah tadi lalu kemudian dia membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, maka syaitan pun akhirnya memuntahkan makanan yang dia makan tersebut. Menunjukkan syaitan betul-betul tidak senang, takut lari dari seseorang yang ketika hendak makan dia membaca bismillah. Dia membaca bismillah. Demikian pula di antara adab ketika sedang makan yaitu dia makan mulai dari yang terdekat darinya. Ketika dia makan secara berjamaah, maka hendaklah dia mengambil makanan yang paling dekat dengan dia. Nah, air putih, nasi, koboan, kemudian sayur, lauk. Ambil yang terdekat. Apa yang terdekat, Tuan? Air putih dan nasi. Berarti dia harus makan nasi dan minum air putih saja. Nah, bukan seperti itu penjelasannya. Memang secara asal kita dianjurkan untuk makan yang terdekat dengan kita. Namun penjelasannya seperti ini. Apabila makanan seluruh yang dihidangkan itu serupa. Menunya mungkin apa? Tempe penyet. Berkumpul berapa orang? 4 orang. Sama, dihidangkan sama. Di sini nasi, ayam penyet. Ya ambil yang terdekat. Kenapa? Karena menunya sama. Jangan kemudian, di sana itu tempenya lebih besar. Ambil yang sana. Tidak dianjurkan demikian. Tidak disukai. Ambil yang terdekat. Namun, kalau menu yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan tersebut berbeda-beda. Di sini ada nasi, di situ ada yang dekat kita mungkin lauknya ikan, yang di sana daging kambing, yang di sana daging sapi, yang di sana ayam kampung, yang di sana ayam potong. Sedangkan kita berkeinginan untuk makan ayam potong, ayam kampung, tapi letaknya agak jauh, apakah boleh mengambil? Silahkan. Silahkan. Kenapa? Karena tidak ada di hadapanmu. Nah, engkau menginginkan untuk makan dengan makanan jenis itu. Silahkan ambil. Meskipun itu jaraknya cukup jauh. Namun kalau berbeda halnya dengan masing-masing jiwa. Kalau kita merasa sungkan dan malu. Ya sudah, tidak apa-apa makan lauk ikan aja. Itu terserah Anda. Pribadi Anda. Namun secara syariat boleh. Boleh. Anda mau makan daging sapi, letaknya agak jauh. Yang dekat hanya tempe dan ikan laut. Daging sapinya jauh, harus sedikit jongkok dan merangkak untuk mengambil. Ya tidak mengapa, karena memang tidak ada di hadapan. Ini apabila menunya itu bermacam-macam. Boleh kita mengambil makanan meskipun agak jauh dengan diri. Yang diperintahkan untuk mengambil makanan yang terdekat itu kalau menunya dalam satu hidangan itu semua sama. Maka dianjurkan untuk mengambil yang terdekat. Nah, mengambil yang terdekat pula bisa terjadi ketika kita makan sendiri. Di situ ada nasi, sayur, nangka, lauk, telur. Ambil hidupnya, nyendoknya, ambil yang terdekat. Jangan ambil yang jauh sini. Repot ya kan, ambil yang terdekat dari pinggir. Dari pinggir. Itulah yang diajarkan di dalam syariat Islam ketika seseorang sedang makan. Masih tersisa beberapa adab, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.